Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Ini cerita tentang pahitnya hidup. Rezeki kadang datang terkadang makin surut. Nyari duit pusing sampai jidat mengkerut. Problem terus datang dan terus mengikut. Sejuta orang bilang mending gua langsung cabut. Keluar negeri main judi bareng tutut. Gue bisa mati bikin lagu sal nyebut. Dengar lagu ini langsung lu ngajak ribut. Gak takut biarin semua orang bakal benci. Gua bakal terus gini sampai gua mati. Dimana dengan hari ini sampai besok pagi. Ada aja problem bikin gua kesel lagi dan lagi. Berapa kali gua kena tipu sama teman papa weng jadi tukang tipu. Hampir aja gua seret dia masuk bui. Dia badan kurus terus kena sodomi. Biar mampus sete kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua. Yeah yeah, come on. Ini cerita tentang teman gua MD. Muka rada tolol, punya tampang kayak babi. Kerja rodi 12 jam sehari. Seminggu penuh dia terus yang kena maki. Sama bos sama temen terus kena cela. Emang udah takdir hidup dia mau gimana. Berharap lahir negro yang keluar Cina. Udah gitu dikasih nama kata dinata. Kepengen bikin album kagak pernah sampean. Seolah dunia ini kagak kenal kasihan. Punya temen cewek susah yang ada basian. Mesti beli putus ke hotel jam-jaman. Lojinya habis buat beli memek doang. Motor belum lunas sudah kena tabrakan. Mabok corona mukanya langsung merah padam. Tidur gaya nombok freestyle Michael Jordan. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Ini cerita tentang teman gua Rudy. Orangnya lucu kayak alien planet bumi. Sudah keliling kota tapi gak apa jalan. Nyuruh nyokap teman sampai kepada larang. Teman gua stres sampai hilang ingatan. Doi malah tap dance di Plaza Senayan. Cukuran rambut mohok kayak Indian. Sekali ngorok bikin bubar tongkongan. Datang ke kawinan seperti tukang sulap. Pakai toksido panggin datang bareng mucikari. Satu tongkrongan juga bareng si opang. Nyokapnya langsung nanya, ngapain kamu telanjang? Doi take game langsungnya busari tem. Cewek dia jalang terus dipakai aja. Daripada pusing diganti sama Nadia, mendingan dia ikutan nikung. Pacar wong juga aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua, ngentot ngentot sama lu semua. Aset kontol sama lu semua. Yeah, B to the A to the on, this is Baon. Yeah. We got the B to the A to the on, it's the Baon. Yo aku MC semenjak mete. B to the A to the on, it's the Baon. Going down from the hurt, motherfucker burn. Yeah, motherfucker.